temen nuka rasa sempal guyon perai urang pa amprok jongkok mojang Bandung mararonto awi wulung gandrung seni lumahung calung digarap na nuka rasa sempal guyon perai urang pa amprok jongkok mojang Bandung mararonto mangkaning raraina sadayana romakeun wios reksa kanal pesa ariring haleang dangiang seni Sunda seni calung arum Bandung mangkaning raraina sadayana romakeun wios reksa kanal pesa ariring haleang dangiang seni Sunda seni calung arum Bandung. Awi wulung gandung seni lumahung calung digarapna nuka rasa sempal guyon perai urang pa amprok jongkok mojang Bandung mararonto awi wulung gandung seni lumahung calung digarapna nuka rasa sempal guyon perai urang pa amprok jongkok mojang Bandung mararonto mangkaning raraina sadayana romakeun wios reksa kanal pesa ariring haleang dangiang seni Sunda seni calung arum Bandung mangkaning raraina sadayana romakeun wios reksa kanal pesa ariring haleang dangiang seni Sunda seni calung arum Bandung. Awi wulung gandrung seni lumahung calung digarapna nuka rasa sempal guyon perai urang pa amprok jongkok mojang Bandung mararonto awi wulung gandrung seni lumahung calung digarapna nuka rasa sempal guyon perai urang pa amprok jongkok mojang Bandung mangkaning raraina sadayana romakeun wios reksa kanal pesa ariring haleang dangiang seni Sunda seni calung arum Bandung mangkaning raraina sadayana romakeun wios reksa kanal pesa ariring haleang dangiang seni Sunda seni calung arum Bandung. Awi wulung gandrung seni lumahung calung digarapna nuka rasa sempal guyon heureuy urang pa amprok jongkok mojang Bandung mararonto awi wulung gandrung seni lumahung calung digarapna nuka rasa sempal guyon heureuy urang pa amprok jongkok mojang Bandung mararonto mangkaning raraina sadayana romakeun wios reksa kanal pesa ariring haleang dangiang seni Sunda, seni calung, arumban. Mangkaning raraina sadayana romaken wios reksa, kana pesa. Hariring haleang dangiang seni Sunda, seni calung.